Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sudah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan kurnia-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hamba-hamba-Nya yang sentiasa apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila ditimpa musibah bersabar, apabila berdosa beristighfar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang terus menerus berusaha mencari kehendak Allah dan juga mencari dan menambahkan kefahaman dalam agamanya melalui kitab Allah dan sunnah Rasulullah sesuai dengan fahaman sahabat-sahabat Rasulullah dan tabi'in dan orang-orang yang ikut mereka secara ihsan. Dan alhamdulillah kita telah membaca hadis berkaitan dengan al-mawaqit, yaitu waktu-waktu solat. InsyaAllah kita akan menyambung pembahasan ataupun hadis-hadis yang berikutnya. Dan hadis yang terakhir yang kita baca adalah hadis Rafi' ibn Khadij radhiyallahu an. Kita perintah baginda hendaklah kamu bersubuh-subuh untuk melaksanakan solat subuh, bersegera ataupun berpagi-pagi melaksanakan solat subuh, kerana sesungguhnya ia lebih besar untuk pahala-pahala kamu atau lebih besar pahala. Kita bahaskan khilaf di kalangan ulama tentang maksud hadis ini dan hukum melewatkan solat fardu subuh hingga waktu terang. Dan yang rajihnya sebagaimana telah diterangkan adalah pendapat jumhur ulama, hadis ini sebenarnya menggalakkan kita bersegera melaksanakan solat subuh apabila telah pasti masuk waktunya, ketika masih lagi gelap. Kemudian dipanjangkan solat tersebut dengan dipanjangkan bacaan Qurannya dalam dua rakaat tersebut sehingga sudah terang. Jadi telah jelas cahaya matahari tetapi masih lagi di dalam waktu subuh. Nah, sebelum kita teruskan hadis yang berikutnya, terdapat sedikit lagi tambahan tentang hadis berkaitan dengan solat zuhur, iaitu apabila panas terlampau sangat maka hendaklah kamu menyejukkannya. Ini solat zuhur dalam keadaan waktu sedang sejuk. Dan sesungguhnya kesangat panasan itu termasuk daripada hembusan neraka Jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Dan kita bahaskan yang lebar tentang kumahkan hadis ini. Tapi ada satu lagi faedah yang patut kita kongsi di sini. Kerana di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari selepas meriwayatkan hadis ini, kata hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau telah meriwayatkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu dengan sanadnya yang akhirnya bertemu kepada Bundar itu adalah Muhammad ibn Bashar daripada Bundar, iaitu Muhammad ibn Ja'far dari Syu'bah, dari Muhajir Abil Hasan. Beliau telah mendengar Zaid ibn Wahab dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Azdana mu'adzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra faqal adrib aw qal intadhir wa qal شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة حتى رأينا فيح التلول. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat oleh selain Al-Bukhari. Hadis ini sahih. Jadi berkata Abu Dzar radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah azan zuhur. Berarti kan solatnya solat zuhur. Maka beliau bersabda, Abrid atau intazir intazir, yakni lambatkanlah sampai waktu sejuk, lambatkanlah sampai waktu sejuk, menunjukkan bahawa ketika muazzin mengazankan solat zuhur itu, dia sedang azankan waktu awal zuhur. Jadi awal zuhur kita tahu adalah waktu yang sangat panas. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, lambatkanlah ataupun intazir. Dia berkata, tunggulah. Kemudian dia bersabda, syiddatul harri bil faihi jahannam. Kepanasan ini adalah disebabkan hembusan neraka jahannam. Apabila telah sangat panas, maka masuklah waktu sejuk untuk melaksanakan solat. Kemudian Abu Dzar berkata, hatta ra'ayna fai'at talun, sehingga kami melihat bayangan daripada bukit batu. Kurang begitulah. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan terdapat faedah dan yang kita ambil, kita dapati bahawa hadis ini semakna dengan hadis dalam kitab kita. Tetapi ia ada tambahan yang tidak ada dalam hadis kitab kita. Hadis kita adalah hadis Abu Hurairah. Hadis ini daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dan terdapat kisah untuk hadis ini, di mana Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabat sedang berada dalam safar, dalam perjalanan. Maka muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bilal bin Rabah, mula nak azan. Terdapat beberapa riwayat di sini sebagaimana disebutkan oleh ulama. Yang pertama, dia telah azan sebagaimana dalam riwayat ini, azana muadzinun, azana banyak ya, telah azan. Dan ada riwayat lain mengatakan dia baru nak azan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, tunggu dulu. Baik, kemudian dia sabdakan hadis yang semakna dengan hadis kita. Jangan solat awal waktu bila tengah panas waktu zuhur, tapi lewatkan kerana panas itu disebabkan hembusan jahannam. Kemudian di akhir itu Abu Dzar berkata, kami tunggu sampailah kami dapat lihat bayangan bukit batu. Talul tu di padang pasir banyak bukit-bukit batu, tapi bukit rendah. Jadi kalau waktu panas kita takkan nampak bayangannya. Jadi bila dia dah bergerak sikit matahari, baru kita dapat lihat. Jadi menunjukkan bahawa dilewatkan solat zuhur walaupun dalam perjalanan. Sebab hadis ini berlaku dalam perjalanan. Nah, dan inilah asalnya. Sebab bilakah kita akan rasa payah bila waktu sangat panas, bila kita solat di luar, di tempat yang tidak berbumbung. Nah, satu. Dan satu lagi, memanglah sama ada dalam masjid yang berbumbung ataupun tidak, pasti kita akan keluar dari tempat kita untuk menaikkan solat. Ketika itu kita akan terkena bahang panasnya. Jadi bila ada dah mula keluar bayang, maka kalau kita keluar pun kita dapat sembunyi-sembunyi dekat bayangan-bayangan yang ada. Itu faedah ni bila kita lewatkan. Dan macam mana pun tetap kita akan rasa panas bahang tu, tanah itu tak boleh dielakkan. Macam mana pun tak boleh dielakkan. Dan telah kita terangkan bahawa ini bukan satu alasan untuk kita lewatkan lagi solat zuhur lebih daripada waktunya, iaitu sampai masuk waktu asar. Tak dibenarkan kita jamak solat kerana panas. Boleh? Baik, apakah faedah daripada hadis ini? Selain daripada yang pertama, Rasulullah SAW melewatkan solat walaupun dalam keadaan musafir. Dan ketika musafir, biasanya orang ramai dah kumpul ke belum? Belum, kenapa belum? Kalau di masjid selagi azan tak bunyi, biasanya orang tak pergi. Ya, tidak. Kalau musafir, mereka jalan ramai-ramai sama-sama. Dan telah kita terangkan antara perkara yang perlu dilihat, diraikan oleh imam bila nak lewatkan solat, kena lihat apa? Makmum, jamaah. Kalau jamaah dah berkumpul, kita apa? Kita jangan lewatkan lagi, buat susahkan mereka lagi. Tunggu, makin panas. Dan di sini zahirnya mereka sudah bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam lewatkan juga. Jadi pembahasan dia ada panjang, ada tambahan selain daripada ini. Jadi ada munakasyahnya, ada jawapan. Mereka berkata, walaupun zahirnya mereka telah berkumpul, tetapi ini adalah perkumpulan orang yang sangat banyak. Ini adalah perkumpulan askar. Ini bukan perkumpulan orang macam 10-20 orang atau 30-40 orang. Masih boleh lagi kita katakan sama-sama dah kumpul. Inilah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada keluar pergi umrah ataupun pergi mana? Pergi jihad. Jihad tu mana pergi mana? Jalan-jalan. Naik kapal terbang laju, tak kan? Kena helikopter laju, tak? Dia adalah untuk berperang. Jadi datang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh keluar dari negeri kan, melainkan untuk dua hal ini, untuk ibadat. Yang penting adalah ramai. Jadi walaupun mereka berkumpul, kalau askar ni dah berkumpul macam mana pun, mereka akan apa? Mereka tak berkumpul satu tempat. Mereka akan cari apa kalau panas ni? Mereka akan cari teduh kat bawah-bawah pohon ke, tepi-tepi tembok tak adalah, tapi tepi-tepi bukit kalau ada. Berselerakan. Dan telah kita baca dalam Riyadhus Salihin bahawa apa ni, askar-askar Rasulullah SAW itu bila sampai satu tempat, mereka cari pohon-pohon. Tapi sebelum mereka cari tempat tentuh mereka akan cari tempat terus. Siapa dulu? Untuk Rasulullah SAW. Mereka parking Rasulullah SAW dulu dan baru selesa, baru mereka cari tempat mereka. Dan kita dapati bahawa dalam hadis tersebut, dalam Riyadhus Salihin, hadis itu sebenarnya hadis yang sahih. Nabi SAW sedang berbaring, tiba-tiba datang seorang musyrik. Nabi SAW sebelum dia tidur, dia gantung pedang dia di atas dahan pohon. Dia pun ambil pedang tersebut, dia hulurkan kepada Rasulullah SAW. Bukan hulur, gunuskan. Hulur lain. Jadi kata, siapa yang dapat selamatkan engkau daripada aku? Apa kata Rasulullah? Allah. Dia sebut Allah yang terlepas pedang. Dan kemudian Nabi SAW ambil kembali pedangnya, dan dia pula hunuskan kepada musyrik tersebut. Sekarang siapalah selamatkan kau daripada aku? Jadi itu dalil sering kita ambil ni adalah berkaitan dengan askar tu, bila ramai dalam satu tempat, mereka akan berselerakan juga. Nanti bila muazzin azan, baru mereka sampai. Jadi mereka kena jalan juga dari tempat parking mereka atau tempat pohon dan seterusnya untuk menuju ke tempat Bilal untuk solat. Baik, jadi menunjukkan sama juga masalah pun, panas tetap timbul. Jadi Rasulullah SAW perintahkan Bilal untuk lewatkan, tunggu, intazir sampai sejuk, sampai dah keluar bayang. Baik, apa faedah kita dapat? Bilal jadi tak azan. Kalau riwayat mengatakan Bilal sudah azan, bila Nabi SAW kata tunggu, takkan Bilal continue? Betul tak? Bilal mesti apa? Mesti stop. Nanti bila dah masuk waktu dia tu, yakni bila dah sejuk sikit, Bilal akan azan lagi. Yang tadi tak pakai. Tidak. Dan kalau itu riwayat Bilal azana muazzin Rasulullah, muazzin Rasulullah SAW telah azan, kita boleh maksudkan dia baru nak mula azan. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri untuk solat, maka basuhlah muka, tangan. Takkan dah tengah diri nak solat baru nak angkat wuduk. Maknanya apa? Bila hampir nak dirikan solat, sebelum tu dah angkat wuduk. Tidak, jadi mungkin inilah yang lebih tepat. Sama ada dia baru nak mula azan, Nabi SAW suruh dia cancel azan tersebut, ataupun dia belum lagi nak azan, dia belum azan. Jadi maknanya azan itu juga di dia apa? Bukan solat saja dia lewatkan, tapi azan zuhur itu juga dilewatkan. Jadi ini dalil bahawa kalau kita lewatkan solat, kita lewatkan juga azan. Sebab timbul banyak pertanyaan bagi orang-orang yang menunaikan umrah bulan Ramadan. Di mana? Di Masjidil Haram. Umrah mana? Di tempat lain. Di Masjidil Haram lah. Tapi kadang-kadang mereka sempat pergi juga ke Masjid Nabi. Tapi tak ada kena-mengena dengan umrah dan haji. Ada kena-mengena tak? Ziarah Masjid Nabi dengan umrah tak ada. Itu juga dengan haji. Tapi sebahagian orang menganggap siapa yang tak ziarah Rasulullah, bukan ziarah masjid tau, ziarah kubur Nabi, bila dia buat haji dan umrah maka tak sempurnalah hajinya. Dia telah, kita katakan, atau mereka katakan bahawa telah diadab dengan Rasulullah SAW, sedangkan apa ni, tidak ada asal usul atas apa yang mereka dakwakan ini. Umrah hanya pada mana? Di Masjidil Haram. Kalau sempat nak pergi masjid Nabi, pergi Madinah kerana nak ziarah masjid Nabi, nak pergi masjid Quba dan dah terlanjur dah situ, ziarahlah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang kata haram kalau dengan keadaan seperti ini. Tapi sebagian mereka terus direct niat dia terus nak pergi mana? Nak pergi kubur dulu baru nak pergi buat nak buat ibadat lain. Sejak bila kubur tu jadi apa ni? Jadi tempat ibadat. Baik. Ala kulli hal, jadi mereka dapati bulan Ramadan nanti lepas maghrib, lepas buka, isyaknya akan dilewatkan, termasuk azannya akan dilewatkan dalam setengah jam lebih gitu. Dah lupa saya, lebih kurang itu. Jadi ada yang soalkan, kenapa dilewatkan azan? Tak apalah azan awal-awal, solat saja dilewatkan. Jadi mulalah orang kalau yang tak senang dengan apa ni, ulama di sana, pemerintah di sana, kerana sunnah sangat. Ini mereka kan apa ni? Ha, mereka kan tuduhlah yang bukan-bukan, Wahabi dan seterusnya. Ini apa ni? Lambat-lambat kan? Solat. Pertama, solat isyak asal lambat ke, bagus ke? Cepat bagus. Lewat bagus. Ini kata tu ada keperluan bulan Ramadan, orang apa ni? Nak siap-siap untuk tunaikan solat, untuk buka dan untuk pergi masjid. Jadi apa salahnya dilewatkan, ada maslahatnya. Dan bila solat akhir waktu lagi bagus daripada solat awal waktu dalam malam-malam Ramadan. Kemudian bila kita lewatkan, maka kita lewatkan juga azan. Dan lewatkan solat, kita lewatkan azan. Dan dalil yang disebutkan tadi itulah sandarannya, hadis Abu Dzar yang juga ada dalam Sahih Al-Bukhari. Boleh? Kalau ditanya, tapi Nabi tak pernah dilaporkan lewatkan solat isyak bulan Ramadan. Tu juga dia nak apa ni? Dia nak nak bincang ni, katakan. Yang ada cuma zuhur, isyak mana pula? Tapi kan kita dah ada dalil-dalil umum, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa juga lewatkan solat isyak sampai setengah malam lagi. Dan kemudian dilakukan dalam bulan Ramadan kerana ada keperluan, dan ia juga tidak terkeluar daripada ijtihad yang disumberkan daripada hadis-hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi tak sepatutnya kita pertikaikan hal ini. Cuma apa tahu yang berlaku, orang-orang Singapura, orang-orang yang daripada luar negara bila datang ke sana, mereka ni jenis apa ni, jenis tak solat di masjid satu hal, dan jenis yang tak solat awal waktu, buka-buka dengan borak sekali, borak-borak apa semuanya. Jadi diorang tengok belum lagi azan kan, isyak belum azan, cik diorang gohit je, lambat lagi. Tiba-tiba mereka solat maghrib dah lepas dan isyak dah sebenarnya. Tapi mereka nak salahkan, kenapa korang tak azan awal-awal? Sebab asalnya bila dah azan maghrib, makan sikit terus pergi masjid, pergi solat. Lepas tu lah balik rumah. Lepas tu tunggulah sampai apa ni? Sampai azan isyak. Orang di sana macam tu. Kita di sini yang tak biasa solat maghrib, biasa kan solat maghrib di masjid. Kita tahu buka je di masjid kalau ada apa? Kalau ada biryani. Baiklah, itu faedah yang kita nak kongsikan. Faedah yang tidak kurang penting ya, insyaAllah. Nah, hadis yang berikutnya ke surat 289 ya. Bukan 286 daripada kitab terjemahan. Hadis 151 berkata pengarang kitab Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari solat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan solat subuh. Dan barang siapa mendapatkan satu rakaat dari solat asar sebelum matahari terbenam, maka dia telah mendapatkan solat asar. Hadis muttafaqun alaih. Dan kita tengok sekali riwayat yang berikutnya, surat 11. Li Muslim an Aisyata radhiyallahu anha nahwuhu wa qala sajdatan badala raka'ah thumma qala was-sajdatu innama hiya raka'ah. Dari riwayat Muslim melalui Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan hadis serupa itu juga, dan dia bersabda satu sujud sebagai ganti satu rakaat. Kemudian dia berkata, sesungguhnya satu sujud itu hanyalah satu rakaat, atau ialah satu rakaat. Biasanya dalam kitab-kitab bahasa Arabnya ini disambungkan, sujud ini disambungkan. Baik, kita perhatikan hadis ini, hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan, man adraka minas subhi raka'ah, siapa yang telah mendapat daripada subuh satu raka'ah. Jadi adraka daripada idrak, maknanya kita dapat, kita sampai. Jadi kalau kita dan dia, adraka idrak ini dalam bahasa Arab boleh mengandungi dua makna. Yang pertama adalah kita sampai, kita tangkap, kita dapat ini dalam perkara yang boleh kita lihat, boleh kita rasa. Sebagaimana apa ni, orang itu keluar daripada masjid, adraktuhu wa wa yakhruju minal masjid, contohnya. Aku telah dapatkan dia, kejar ya, ketika dia sedang keluar daripada masjid. Boleh? Maknanya dapat daripada sudut mahsus, dari fizikalnya. Tapi terkadang kita dapat sesuatu tu dalam daripada sudut makna. Adraktul amrah, aku telah mendapat perkara tersebut, maknanya aku telah faham perkara tersebut. Adraktul jaliyahu, aku telah mendapat atau telah memahami yang yang jelas daripada perkara ini. Jadi itu asal makna idrak. Jadi dalam Rasulullah SAW dalam bersabda, man adraka minas subhi, siapa yang mendapat daripada subuh satu rakaat. Ini dapat apa? Dapat tangkap masuk dalam kucing atau macam mana? Baik. Dapat satu rakaat. Apa dapat satu rakaat? Siapa punya rakaat dia dapat? Dia punya, maknanya dia buat, maknanya dia sempat melakukan satu rakaat. Minas subhi, daripada subuh. Maknanya masih lagi dalam waktu subuh. Jadi adakah waktu subuh yang dimaksudkan di sini awal waktu ke, pertengahan waktu ke, akhir waktu? Akhir waktu. Siapa yang dapat satu rakaat daripada akhir waktu subuh? Sebab kalau dah awal subuh, pertengahan subuh, dia akan dapat keseluruhan rakaat. Jadi ini adalah kadar akhir, yakni adalah akhir waktu subuh yang kadarnya hanya berapa rakaat? Satu rakaat. Satu rakaat, taruhlah berapa minit. Orang solat dua rakaat berapa minit? Taruhlah dua minit, satu rakaat satu minit. Jadi kalau dapat one minit before habis subuh, maka dia telah dapat apa? Dia dapat subuh. Diterangkan di situ, qabla an tatlu asy-syams, sebelum matahari terbit. Sebelum matahari terbit. Ini dalil juga bahawa akhirnya waktu subuh apabila matahari terbit. Selagi matahari belum terbit, subuh masih ada. Jadi ini dalil bahawa waktu solat ni, waktu solat subuh lah sekurang-kurangnya, dia berpanjangan, dia tidak sempit. Dia bermula daripada terbit subuh, akhirnya sampai terbit matahari. Dan zaman kita ni, atau tempat kita ni, mana-mana juga biasanya satu jam setengah dah. Ada satu jam setengah. Kalau lima setengah biasanya dari pukul tujuh gitu kan. Dia lambat sikit, nanti dia lambat juga dia punya waktu syuruk dia. Di dalam satu setengah jam. Jadi ini semua adalah waktu subuh. Tapi telah kita terangkan dalam hadis-hadis yang lain, yang afdal kita laksanakan solat subuh ni bila? Awal waktu, tengah gelap-gelap. Cuma apa? Kita panjangkan walaupun bila dah agak terang sedikit, masih dalam waktu subuh. Jadi dalam hadis ini, adakah dia suruh kita delay daily? Dah bangun subuh, kita gege. Alarm tu bunyi, kita snus. Bunyi lagi snus. Lala kita termatikan lalu, campak lah, buka bateri lah. Sampai nak dekat apa? Satu minit sebelum apa? Sebelum subuh baru kita kelang-kabut nak subuh. Itu kalau dah siap wuduk semua ya. Nah, baik. Tidak. Tidak ya? Nabi SAW tak suruh buat begitu. Nabi cuma sabarkan. Kalau orang dapat satu rakaat daripada subuh itu sebelum terbitnya matahari, maka dia dapat subuh. Baik. Dia dapat subuh. Tadi dapat rakaat, maknanya dia dapat apa? Dia dapat buat satu rakaat. Yang antaraka subuh, antaraka yang kedua tu, dia dapat apa pula? Dapat subuh. Ha, ini permasalahan. Kalau dia dapat waktu subuh, dia cuma sepetul, dia cuma dapat apa? Satu rakaat daripada subuh. Satu lagi dah keluar waktu. Ini apa yang dia dapat? Nanti kata dia dapat waktu subuh ke dia dapat dia dapat hukum orang yang solat dalam waktu subuh. Hakikatnya dia tak solat dua-dua rakaat dalam waktu subuh. Satu je dalam waktu subuh. Sebab tu ulama mengatakan maknanya adalah dia dapat juga daripada sudut hukum. Ini maknanya idrak ni al-ma'nawi. Sudut makna dia hanya dapat hukum seperti orang yang solat dua-dua rakaat dalam waktu subuh. Boleh. Jadi sebenarnya hadis ini nak terangkan keadaan orang yang solat. Orang yang solat ini sama ada dua-dua rakaat dilaksanakan dalam waktu. Ini tak ada masalah. Satu lagi adalah orang yang solat dua-dua rakaat ataupun solat lain tiga rakaat kalau maghrib, empat rakaat kalau zuhur, asar, isya, luar waktu. Itu juga tak ada masalah. Dia maksud apa? Solat yang luar waktu tu maknanya ada solat yang tak dapat waktu lah. Dia tak dapat, dia tak dapat solat dalam waktu. Jadi yang khilafnya kalau sebahagian solat itu dalam waktu dan sebahagian solat itu sebahagian rakaat lain di luar waktu, macam mana hukum dia? Datang hadis ini menerangkan. Datang hadis ini menerangkan bahawa minimum untuk seorang itu dapat solat, dikira solat dalam waktu adalah bila dia dapat kurangnya satu rakaat dalam waktu. Ha, kalau subuh lagi satu rakaat lah. Kalau solat maghrib lagi dua lah, di luar waktu. Kalau yang solat empat rakaat, tiga rakaat lagi di luar waktu. Jadi maksudnya mereka ataupun orang ini solat dikira sebagai solat adaan. Solat apa? Habis. Solat tak ada. Okey. Jadi kalau solat ini kibul. Dia ada mereka tu qada. Ini dalil bahawa solat ni ada yang qada dan qada. Yang tak ada khilaf dia adalah ada bila semua solat ini semuanya dalam waktu. Dan qada bila semua luar waktu. Baik. Jadi kalau separuh dalam waktu, separuh luar waktu, kita katakan tak ada, tak tahu macam mana. Yang paling senang sebenarnya, kalau separuh dalam waktu, separuh luar waktu, kita kata yang dalam waktu tu dalam waktu lah adaan, yang luar waktu qada'an. Sebab tu ada juga pendapat macam tu. Tapi Nabi SAW dah terangkan, kalau dia dapat satu rakaat dalam waktu, maka dia kira sebagai dia dapat solat tersebut. Jadi tak ada makna lain yang munasabah menengah tu, dia dikira sebagai orang yang solat dalam waktu, bukan qada. Dia solat dalam waktu. Baik. Sekarang kalau dia solat, dia cuma dapat kurang daripada satu rakaat, tak sampai satu rakaat, setengah rakaat, suku rakaat, adakah dia dikira sebagai solat dalam waktu? Jawabnya, Nabi dia cakap tak? Nabi tak cakap, tapi Nabi ada apa ni? Ada isyaratkan. Sebab kalau dia kata siapa dapat satu rakaat dapat solat dalam waktu, maknanya siapa tak dapat satu rakaat, mafhum ya, dia tak dapat, dia tak dapat solat dalam waktu. Ini permulaan. Baik, cuma isunya sekarang, apakah itu satu rakaat? Dia kata ni imam mesti dapat satu rakaat. Apa makna rakaat? Rakaat asalnya satu rukuk. Sajdah maknanya satu sujud. Jalsah maknanya satu duduk. Satu sujud. Jadi satu rukuk. Jadi adakah dia makna rukuk? Jadi siapa dapat satu rukuk dalam waktu subuh, dalam waktu asar, maka dia dah dikira sebagai solat adab, bukan solat qada. Mungkin tak? Dia perlu sudut dalam bahasa? Mungkin. Maknanya dia Allahu Akbar, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia rukuk. Bila terkira dia dapat satu rukuk? Dia bangun. Dia misal, bila dia bangun, ya Allahu Akbar, dia rukuknya, dia dapat satu rukuk. Kalau dapat satu rukuk dalam waktu terus azan, maka dia dah kira apa ni? Dia masih dikira sebagai solat adab. Dia solat dalam waktu. Kita kira solat dalam waktu. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan satu rukuk tu bukan satu rukuk tu, bungkuk tu, tapi satu rakaat yang sempurna. Iaitu dengan apa ni? Dengan dirinya. Lagi apa? Diri, rokok, lagi sujud. Lalu semula sekali. Dan sujud berapa kali? Satu rakaat, dua kali sujud. Jadi bila lastnya sujud tak bangun tu, maka bila kata Allah apalnya, dia lagi dia dapat satu rakaat. Kalau itu dia lakukan dalam waktu solat, maka baru dianggap sebagai satu solat yang dilaksanakan dalam waktu adaan. Boleh? Kebanyakan ulama' yang saya lihat membahaskan hadis ini atau bab ini, mereka berpendapat dengan pendapat yang kedua. Kata Syekh saya, kata dia adalah dia kata pendapat yang pertama itulah yang kuat. Okay, saya lihat Imam Nawawi bin Hajar, dan dalam kitab juga kita dapati, dan Al-Khattabi, mereka mengatakan bahawa dapat satu rakaat dengan satu rakaat yang sempurna dengan dua sujud sekali. Boleh? Baik, riwayat yang berikutnya iaitu riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Lafaz dia sama, siapa yang solat subuh dapat satu rakaat daripada solat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapat subuh. Dan seterusnya, akhirnya dia kata wa sajdatu innama hiya rak'ah. Minta maaf, siapa yang dapat satu sujud dalam waktu subuh sebelum terbit matahari, maka dia dapat subuh. Jadi semua gantikan dengan satu sujud. Dan yang terakhir itu mengatakan, dan sujud itu hanyalah satu rakaat, atau hanya sahnya dia adalah satu rakaat. Terdapat kemusykilan di dalam riwayat ini. Pertama, siapa yang cakap ni satu sujud tu adalah satu rakaat? Adakah dia sabda Rasulullah SAW? Kalau dia sabda Rasulullah SAW, dia dah jadi hujah. Kalau dia bukan sabda Nabi, maka dia adalah kata-kata perawi. Tapi ini juga boleh jadi hujah, sebab perawi biasanya lebih memahami tentang apa yang dia riwayatkan daripada orang lain. Baik, kalau kita ambil riwayat ini, satu rakaat bukan satu rukuk, bukan dua rakaat yang sempurna, dia jawab satu sujud. Satu sujud ni sujud yang satu, yang pertama ke yang kedua? Dalam satu rakaat sama sujud. Jadi yang pertama ke yang kedua? Yang pertama lah. Sebab kalau dia dapat yang kedua, dia dapat dua sujud. Jadi kalau dapat satu sujud, baru dikira sebagai mendapat solat dalam waktu. Pembahasan selain daripada ini, nanti kita akan sambung lagi. Pembahasan selain ini adalah berkaitan dengan, baik, kalau Nabi kata awak solat satu rakaat, awak dapat waktu itu, adakah maknanya dah dapat? Kalau dah dapat, dah lah kan? Terus awak apa? Beri salam sudah. Tak payah lah sambung. Sebab orang dapat. Ada tak orang cakap macam itu? Ada? Agak-agak ada tak? Kalau ada agak-agak siapa? Zahiri. Tapi Zahiri pun tak cakap macam itu kali. Jadi alhamdulillah, ijma' ulama mengatakan bahawa tak cukup dengan satu rakaat, dengan tafsiran-tafsiran yang berbeza. Dia mesti nak kena tambah dengan apa ni? Bakinya. Dia kena tambah dengan bakinya. Saya cakap baki sebab kadang-kadang dia satu rakaat kalau salat subuh, kadang-kadang dia tiga, kadang-kadang dia dua, itu dia. Dan terdapat sebenarnya hadis-hadis dengan riwayat lain yang menerangkan demikian. Fal yusalli ilaihal ukhra, fal yudif ilaihal ukhra. Ini hendaklah dia tambah dengan rakaat satu tu dengan rakaat yang lain kalau solat subuh lah. Ayuh. Ada riwayatnya di dalam kitab nanti, dalam Al-Baihaqi diterangkan dengan jelas. Jadi kita baca dalam kitab surat 287. Dalam masalah ini, peringatan kedua, Al-Baihaqi menyebut dengan jelas dalam riwayatnya. Ini bukan dia yang cakap, dia riwayatkan. Barang siapa mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat dari solat subuh sebelum matahari terbit dan satu rakaat lagi setelah matahari terbit. Pasti kan? Nak kena tambah dengan satu rakaat lagi selepas matahari terbit. Maka dia telah mendapatkan atau mengerjakan solat subuh. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat dari solat subuh sebelum matahari terbit, maka hendaklah dia menyempurnakan rakaat yang lain. Jadi jelas perintah untuk sempurnakan baki rakaat tersebut, bukan cukup dengan satu rakaat tu sahaja. Baik, jadi dah jelas. Kemudian di dalam kitab juga mengatakan, ungkapan mendapatkan atau mengerjakan satu rakaat idrak ni, yang dimaksud ialah melakukan semua rukunnya. Semua rukunnya yang terdiri dari membaca surah Al-Fatihah. Tak boleh shortcut, tak baca Fatihah. Baik, lalu menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Zahir hadis ini menjelaskan bahawa orang yang melakukannya dianggap telah menunaikan solat asar pada waktunya atau sebagai adaan. Dan bahawa rakaat yang dilakukan sebelum waktunya habis menarik rakaat yang dilakukan setelah waktunya habis. Hal ini merupakan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dia dapat juga walaupun sebahagian dah luar waktu Allah nak berikan pada. Jadi kalau dah kita tahu hal ini, kita akan faedah daripada hukum ini, bila seseorang itu dia baligh kadar 1 minit sebelum azan sebelum azan maghrib contohnya. Baik, ketika sebelum itu dia wajib solat tak asar? Tak lah, sebab dia belum, dia belum balik. Nah, dia balik 1 minit sebelum dia, sebelum maghrib, yakni boleh sempat laksanakan satu rakaat. Lepas maghrib dia mandi, betul tak? Wajib tak dia solat asar? Ke dia cuma wajib solat maghrib saja? Jawabnya apa? Siapa dapat satu rakaat daripada solat tertentu tu, maka dia dapat solat tersebut. Sekarang orang ini dapat apa? Boleh dia boleh buat apa ni? Satu rakaat. Maknanya dah ada perintah untuk dia laksanakan solat tersebut. Jadi ulama mengatakan oleh kerana itu dia wajib solat asar. Dah tentulah pada time dia mandi atau semuanya dah waktu maghrib, tapi tetap tak gugur daripada dia solat asar tadi. Dan siapa lagi seperti orang yang baru balik? Orang baru? Orang haid. Okey, orang haid, wanita haid. Dia bersih kira-kira satu rakaat sebelum luar, sebelum terlepas waktu. Pada time dia mandi mesti lepas waktu. Kita katakan kamu tetap nak kena qada solat sebelumnya. Sebab kamu dapat apa ni? Satu rakaat. Sama ada sempat nak mandi ke tak sempat nak mandi. Sebab Nabi SAW cakap apa? Siapa dapat satu rakaat. Jadi ada pun persiapan untuk rakaat tersebut tak diambil kira. Tak diambil kira. Kewajipan itu telah sampai dengan dia dapat satu rakaat sahaja daripada waktu solat. Jadi haid dengan nifas. Lagi siapa? Lagi siapa? Orang yang melahirkan. Nifas lah. Orang pingsan sebelum tak balik. Kalau dia pingsan overdose sampai lepas maghrib memang tak payah solat apa pun. Tapi dia sadar kira-kira satu rakaat sebelum keluar waktu. Kita katakan ya, lepas tu awak kena qada juga solat tersebut. Lagi siapa? Dalam koma sama lah. Lagi siapa? Gila kan tadi, gila dengan pingsan. Okey, lagi apa? Orang baru masuk Islam. Dia masuk Islam lagi seminit sebelum apa? Sebelum bang, sebelum azan. Kita katakan awak tetap kena solat asar tu. Kalau subuh lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dia sebutkan satu rakaat sebelum tu, dia kena apa? Solat apa ni, waktu tersebut. Itu faedah hadis ni. Boleh. Dan satu lagi masalah. Kalau seorang itu datang ke masjid hari Jumaat, baik, dia kalau dapat satu rakaat daripada solat Jumaat, jadi dia tinggal bangun untuk solat apa? Untuk tambah lagi satu rakaat. Sebab dia dapat, dia dapat solat tu. Kata Rasulullah dapat solat tu umum termasuk Jumaat. Tambah satu rakaat, maknanya dia dapat Jumaat. Kalau dia tak sempat satu rakaat, dia tak dapat. Dia sampai imam tengah tahiyatul tasyahud akhir. Ketika itu kalau dia bangun, dia kena solat apa? Dia dapat tak Jumaat? Okey, oleh kerana dia tak dapat Jumaat, maka sekarang dia perintah apa ni? Zuhur. Jadi dia kena solat Zuhur. Ditambah lagi 4 rakaat. Boleh? Nah. Walau bagaimanapun, di dalam hadis ini atau dalam masalah ini terdapat juga khilaf di kalangan mazhab yang 4, dan ia ada kaitan dengan hadis-hadis yang berikutnya. Jadi nak tak nak kita baca jugalah, ataupun kalau tak sempat kita terangkan khilaf dia dahulu. Ada yang mengatakan kalau solat subuh awak dapat satu rakaat, okey, awak dapat satu rakaat, awak mesti batalkan. Mesti batalkan. Hukum dia apa ni? Mesti batalkan solat tersebut. Dan ini adalah mazhab Hanafi. Kenapa pula? Tapi faham tak pendapat dia? Kalau awak dapat satu rakaat untuk solat subuh tu, maknanya lagi satu rakaat awak akan solat lepas subuh, matahari tengah naik. Mereka kata ketika itu batal solat tersebut, tak boleh solat. Tapi tak boleh solat macam mana? Batalkan. Nanti bila dah lepas waktu haram, awak solat balik 2 rakaat. Jadi awak speed macam mana pun sekali tak sempat, jadi awak kena apa ni? Awak batal. Kalau sempat 2 rakaat dalam waktu subuh tak apa. Ini mazhab Hanafi lain sikit, lain banyak. Dan dia bersalahan dengan hadis. Tapi dia ada dalil. Dalil dia hadis larangan daripada kita solat bila matahari terbit. Dan bila ada larangan daripada matahari solat bila matahari terbit, maknanya tak boleh solat. Kalau tak boleh solat, maknanya apa? Mesti batal dengan solat tersebut. Dan ada perintah suruh tambah. Dan ada pula perintah jangan solat. Sekarang kita dulu, satu perintah, satu larangan. Mana lagi kuat kalau dia tengah apa ni? Contradictory ada. Mereka kata ya, kita kena tarjihkan larangan. Larangan lagi kuat. Jadi mazhab Hanafi kata apa? Untuk solat subuh, kita kena batalkannya. Tapi dah lepas ada waktu, dan dia lepas waktu haram, dan waktu duha tu, barulah kita solat subuh 2 rakaat yang sempurna. Dan hadis-hadis yang mereka gunakan umumnya adalah hadis-hadis larangan yang akan kita apa ni bacakan nantilah selepas ini. Nah, setakat ni ada beberapa soalan. Ustaz, kalau solat Jumaat kita dapat imamnya rukuk tak kena solat balik? Kalau kita solat Jumaat, kita dapat imam tengah rukuk. Dapat satu rakaat kita dah? Dapat tak? Tak, kalau kita ikut pendapat yang kedua. Yang mana ni? Ada perbezaan tak dengan yang ni? Diri. Untuk orang yang ikut imam khususnya. Imam tengah rukuk, awak pun dapat rukuk sama-sama. Sami Allah liman hamidah pun awak pun sami Allah liman hamidah. Lepas tu continue kan sampai dengan sujudnya semua. Cuma awak tak dapat apa? Fatihah dia tak dapat. Jadi kalau untuk imam kita tak pakai ini. Untuk imam kita ada hadis lain. Siapa dapat rukuk bersama imam, maka dia dah dapat rakaat. Jadi kerana itu kalau dia dapat rukuk, maknanya dia dapat Jumaat. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Kita teruskan pembahasan hadis ini. Mungkin ada beberapa tambahan yang kita boleh tambahkan tentang masalah mendapat satu rakaat sebelum terkeluar waktu solat, maka dia dihukum sebagai telah mengerjakan keseluruhan solat tersebut dalam waktu. Istilahnya dinamakan adaan. Baik, dan ada keperluan kita dapati setelah kita melihat furuq cabang-cabang fiqh untuk menentukan sesuatu itu, suatu solat itu adalah solat ada ataupun solat qada. Bila kita periksa di dalam bab seorang yang baligh satu rakaat sebelum keluar waktu, wanita haid dan nifas yang bersih satu rakaat sebelum keluar waktu, seorang kafir yang masuk Islam satu rakaat sebelum keluar waktu dan seumpamanya, maka mereka semua diwajibkan untuk melaksanakan solat tersebut. Satu perkara lagi, kita belum terangkan tadi manakah yang rajih. Kita katakan rakaat yang sempurna ni adalah syarat untuk mendapat rakaat, keseluruhan rakaat dalam waktu. Termasuk rakaat yang sempurna adalah dengan 2 sujud ni sekali. Dan kita sebutkan pendapat yang katakan rukuk cukup, yang satu rukuk sudah mencukupi. Dan satu lagi pendapat adalah cukup mendapatkan satu sujud, iaitu sujud yang pertama, sesuai dengan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi bagaimana kita sebenarnya ada lagi satu pendapat. Pendapat yang keempat bagi kita nak masukkan itu mendapat satu rakaat cukup dengan satu takbir. Yang ini takbir Ratul Ihram. Siapa dapat takbir Ratul Ihram dalam waktu dia kira dapat satu rakaat. Baik, dan dalil untuk pendapat yang keempat apa ya? Mereka menggunakan kias. Jadi rakaat itu ataupun solat itu terbagi kepada bahagian-bahagian yang banyak. Rakaat salah satu daripada bahagian dalam solat. Jadi takbir atau ihram juga adalah salah satu daripada bahagian solat. Takbir atau ihram adalah rukun untuk semua ulama. Jadi mereka katakan siapa dapat sebahagian daripada solat dalam waktu, maknanya dia dapat satu rakaat dalam waktu. Ini adalah mazhab Hanafi dari sini. Mazhab Abu Hanifah. Hisan Hanbali kemudian di Hanafi. Jadi pendapat ini bertolak dengan apa? Dengan hadis yang menerangkan rakaat. Dan kebanyakan ulama tafsirkannya dengan rakaat yang sempurna dengan dua sujudnya sekali. Dengan dua sujudnya sekali. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i atau sebagian antum juga lakukan, lepas dua sujud antum sebelum nak naik buat apa dulu? Duduk istirahat kan? Betul lah? Ada yang mengatakan dia sunnah, ada yang mengatakan dia tidak sunnah, mazhab Syafi'i. Dan beberapa ulama lain kata dia sunnah. Jadi kalau dia lepas sujud itu tak sempat nak duduk istirahat, dah azan, adakah dia telah mendapat satu rakaat yang sempurna? Adakah duduk istirahat itu sebahagian daripada satu rakaat ataupun tidak? Okay. Faham ni? Tak faham. Adakah duduk istirahat sebelum kita nak bangun lepas dua sujud ni, adakah dia termasuk daripada rakaat tadi ataupun dia masuk daripada rakaat yang lagi satu, ataupun dia sendiri pertengahan, dia bukan yang sana yang pertama, dia bukan yang kedua, dia adalah kata orang apa, interval antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Jadi mana yang awak tentukan, maka akan datanglah hukum. Kalau awak anggap dia sebagai satu rakaat, mesti dapat sekali apa ni, duduk istirahat dalam waktu semua tadi. Kalau tak dapat. Dan kalau dalam solat Jumaat tadi, mesti dapat kurang-kurang ya jasa istirahat. Ini bagi orang yang menganggap dia sebagai satu sunnah. Maksudnya sebahagian daripada solat. Adakah dia sebahagian daripada rakaat ataupun dia tidak? Takkan kita nak katakan dia sebahagian daripada rakaat yang kedua. Dengan rakaat bermula dengan apa? Dengan diri, dengan berdirinya. Ini seharusnya dianggap sebagai apa ni? Rakaat tadi. Jadi bukan dengan dua sujud ke ni, nak dia tambah dengan apa? Duduk istirahat. Boleh? Duduk sudah. Duduk istirahat, duduk termasuk daripada rakaat. Jadi wallahualam, saya rasa macam mana? Awak anggap ni sebagai satu rakaat ataupun dia none of the above, dia tengah-tengah, interval je lah. Kalau dia interval, maknanya kalau tak sempat duduk dah azan, maknanya dia apa? Sebab sebenarnya pada saya lah, saya masih anggap bahawa duduk istirahat ini dia bukan betul-betul sebahagian daripada solat tersebut. Kalau diperlukan, kita duduk istirahat. Kalau tidak, kita bangun. Sebab dia tak ada zikir apa-apa ketika duduk tersebut. Nah, itu pendapat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Syekh Husaymin dan lain-lain lagi. Kalau aku lihat, yang jelas adalah apa? Dua sujud. Jadi ada pun satu sujud, ini pertama saja, kan telah diterangkan agak kuat sebab dia ada dalil dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Tapi kenapa tidak dikuatkan? Kenapa tidak dikuatkan? Kenapa kita tidak tarjihkan pendapat satu sujud pertama? Yang kata kita tidak kuatkan, ulama pun tak kuatkan. Hampir-hampir kita tak jumpa satu ulama yang kata apa? Satu sujud pertama adalah satu rakaat yang sempurna. Melainkan orang-orang mutakhir. Kalau ada pun sangat syar, sangat syar. Tak dihafal daripada mana-mana ulama salaf yang mengatakan satu sujud pertama sudah mencukupi, sedang mereka semua jumpa riwayat ini. Riwayat ini sahih dalam sahih Muslim. Kenapa? Sebab innamar rak'ah, innamar as-sajdah hiya rak'ah, hanya saja satu sujud itu, sajdah dalam hadis itu adalah rak'ah. Maknanya apa? Kita pindahkan, tukarkan lafaz sajdah itu dengan rakaat. Maknanya rakaat yang dinamakan sajadah tu adalah rakaat, dan rakaat adalah yang ini. Maknanya sajadah bukan sujud yang kita tahu ni. Yang Nabi Syaikh cakap sujud sebenarnya dia adalah rakaat. Itulah yang difaham oleh ulama. Innama sajadah hiya rakaat. Itu jawapan yang paling kuat dalam hal ini. Dan satu lagi adalah mereka pertikaikan adakah ini lafaz daripada hadis Nabi. Jadi pertikaikan. Ada pun yang tadi jelas satu rakaat itu memang lafaz dari Nabi. Yang ini kita tak tahu daripada Nabi ataupun daripada perawi. Walaupun pahaman perawi itu kuat, tapi bila dia bercanggah dengan dalil yang lain, maka kita ketepikan pahaman perawi tadi. Kita tak tahu siapa yang cakap sebenarnya, walaupun riwayatnya sahih. Baik, jadi yang benar dalam hal ini insyaAllah pendapat mengatakan rakaat yang sempurna. Cuma satu lagi perkara, kita tetap ada menggunakan bahawa siapa dapat satu rukuk, dia dapat satu rakaat. Bila ni? Lima. Kita berjamaah dalam salat berjamaah. Ini pengecualiannya. Dan dalilnya adalah orang yang apa ni datang ke masjid, Nabi SAW dan jamaah semua sedang rukuk. Jadi dia pun takbir dan dia rukuk. Lepas tu dia jalan sampai ke depan. Okay. Lepas solat, Nabi SAW tanya kenapa kau buat demikian. Dia kata aku tak nak tinggal ketinggalan solat. Nabi SAW kata apa? Zadakallahu khairan wala ta'ud. Semoga Allah tambahkan semangatmu, tapi jangan kau ulang lagi. Dan Nabi tidak memerintahkannya untuk tambah lagi satu rakaat. Pasal dia apa ni? Tak baca Fatihah. Dia terus rukuk. Hadis Abu Bakar kata selesai. Jadi ini dalil bahawa apabila seorang itu dapati imam sedang rukuk, dia tak perlu lagi nak apa baca Fatihah. Gugur rukun Fatihah daripada ini khusus. Dan dia terus rukuk dengan imam dan dia akan dapat satu rakaat. Dia dapat satu rakaat. Saya rasa sebenarnya kita tak ada pertikaian dalam hal ini. Dan sebenarnya daripada sudut khilaf lama ada Imam Bukhari tak silap saya yang berkata Fatihah tu wajib. Mati-mati kata mesti apa? Mesti baca juga Fatihah tu. Rukuk, imam rukuk dia kan, kita kena baca Fatihah pasal dia rukuk. Tapi Allah Allah pendapat jumhur lebih berlepas dalam masalah ini dengan dalil yang kita bacakan tadi. Baik, apakah rukuk yang dikira rukuk? Apa brand? Apa brand rukuk? Apa brand rukuk yang dikira rukuk? Yang boleh dapat macam mana? Yang tekstri ke yang tak tekstri? Ada berapa pendapat? Yang paling confirm dapat rukuk ni, awak datang imam sedang rukuk. Jadi awak buat apa? Takbir apa yang Allah Akbar. Kalau awak tak ada apa ihram ni, niat sekali dengan apa tu? Intikal sekali, cukup dengan satu takbir. Tak ada, lagi satu takbir, Allah Akbar. Terus awak rukuk sama-sama dengan imam. Jadi imam belum naik lagi kepala. Jadi awak dapat sebahagian daripada rukuk dengan imam. Sebahagian ke? Sebahagian. Sama ada dengan tumakninah ke? Tak ada tumakninah. Janji dapat dengan imam, rukuk dengan imam. Jadi imam bila baca sami Allah dengan hamidah, awak pun bangun. Awak habiskan lagi sikit tasbih, awak bangun. Yang penting dapat rukuk bersama dengan imam. Ada yang katakan, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan mesti tak payah macam tu. Awak keluar masuk, imam sedang rukuk. Baik, awak takbir atau ihram, imam naik. Awak rukuk, imam rukuk, imam dah bangun, dah berdiri, tidak. Pun awak dapat. Janji awak datang, diorang tengah rukuk. Ihram juga. Awak dapat, mereka sedang rukuk. Tapi awak tak rokok, mereka sudah rokok. Yang penting awak dapat, mereka sudah rokok. Jadi ya, okay. Jadi awak pun bila rokok, imam akan naik. Tak ada syarat. Syaratnya ada lagi makmum masih belum bangun. Kalau semua makmum dah bangun sama-sama, awak rokok seorang-seorang, awak tak dapat. Awak tak dapat rokok bersama dengan jemaah. At least satu makmum masih lagi sedang rokok. Awak rukuk masih lagi sempat dengan last ni makmum yang belum bangun tu. Dikira awak dapat satu rakaat. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari oleh Syekh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ada lagi pendapat? Yang penting waktu dia takbir nak rukuk tu, imam masih rukuk. Imam masih rukuk. Yang penting bila dia letakkan tangan dia dekat kedua lututnya, imam belum bangun. Awak kalau letak tangan, awak dah rukuk betul, belum lagi, masih proses nak turun kan. Tapi dah letak dia kat sini, imam belum bangun lah. Baiklah, awak rukuk betul, imam bangun. Dia kata apa? Awak tetap dapat rukuk tersebut. Jadi jelas, tak payah tumak ninah bersama dengan imam. Ini pendapat Sufyan Az-Zawri dan Zubar daripada mazhab Hanafi. Dah tiga kan? Dapat? Ada yang mengatakan kita dapat takbiratul rukuk. Saya tak pasti, ini tak berapa jelas. Adakah takbiratul rukuk waktu dia nak rukuk atau baru dia nak bangun daripada rukuk? Saya rasa takbirah maknanya dia mesti nak rukuk. Maknanya tak cukup dengan dia dia dapat rukuk bersama dengan imam. Dia mesti dapat apa ni? Ketika imam baca Allahu Akbar nak rukuk, dia pun dapat Allahu Akbar dengan imam. Jadi lagi banyak lagi dia mesti dapat. Dan ada pendapat yang lagi syah daripada ini, iaitu daripada Abul Aliyah. Idza adraka sujuda akmala baqiyata rak'ah ma'ahum. Kalau dia dapat sujud dengan jamaah, dia dah kira dapat satu rakaat. Tapi dengan syarat, nanti bila orang semua beri salam, dia tak boleh beri salam. Dia kena bangun dan rukuk. Lepas tu dia beri salam. Dia duduk balik, lepas tu dia beri salam tu zahir. Walaupun terlepas rukuk tu, janji dia dapat satu sujud. Jadi dia dapat tu, dia dapat sujud dengan imam. Lepas tu dia ikut semua bakinya dengan imam. Nanti bila imam beri salam, dia kena bangun dan rukuk. Fatu jizihi. Baik, tapi ni pun pendapat-pendapat yang sangat apa ni? Sangat ganjil, rasanya tidak diamalkan lagi. Balik kita kepada pendapat ini rukuk. Jadi beginilah bezanya rukuk dengan rakaat adalah apabila rukuk ini faedahnya bila dalam solat berjamaah, adapun rakaat ini umum sama ada dalam jemaah ataupun tidak. Ya, siapa dapat dalam jemaah tentu dapat rukuk ke. Kalau sahabat sendirian, dia mesti dapat satu rakaat yang sempurna ya, dengan fatihahnya dan seterusnya. Jadi dalam hal ini, kalau orang masuk masjid, dia buat dia punya qabliyah contohnya. Tiba-tiba macam tadi, terus Bilal apa ni? Qamat. Macam mana? Continue solat qabliyah dia ataupun tahiyatul masjid dia atau macam mana? Macam mana nak apply? Boleh apply ni tak? Hadis kita ni, hadis siapa dapat rakaat. Kalau kita ibaratkan orang yang solat sunat, dia punya waktu, dia bila waktu dia ada waktu terhad kan? Waktu terhad dia bila qamat. Kalau macam solat fardu biasa, waktu dia adalah waktu matahari ke atau sebagainya. Tapi kalau untuk solat berjemaah ni, dia punya waktu sampai orang qamat, muazzin qamat. Habislah waktunya. Jadi kita gunakanlah kaedah ni. Siapa dapat satu rakaat sebelum muazzin qamat, maka dia dapat solat tu. Kalau dia dapat solat tu, maknanya dia apa? Dia sambung ke dia batal kan? Ha? Habiskan? Pasal dia dah dapat. Tapi kalau dia baru Fatihah, lepas tu muazzin dah qamat, dia dah dapat belum solat dia? Belum. Jadi dia batalkan. Kenapa? Rasulullah SAW bersabda, la salata ba'dal iqamah illa al-maktubah. Kalau kama qala alaihi salatu wassalam, tidak ada solat selepas qamat melainkan solat yang fardu. Tak ada solat maknanya tak boleh solat. Tak boleh solat maknanya kena batalkan. Ini umum. Zahirnya walaupun dia dapat satu rakaat, kata tak? Walaupun dah dua rakaat, tinggal lagi sikit dia tasyahud, muazzin dah qamat. Jadi yang benarnya, kalau kita nak pakai hadis ni, ada kekuatannya. Iaitu kalau dia dapat satu rakaat, dia teruskan. Tapi kalau tak dapat satu rakaat, terus dia batalkan. Kemudian macam mana nak batalkan? Ada yang mengatakan hendaklah dia beri salam. Umum hadis Nabi SAW wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Yang mengharamkan solat itu adalah takbirnya dan menghalalkannya lepas itu adalah dengan beri salam. Jadi macam mana dia nak keluar dari solat itu, dia nak beri salam. Umum hadis tersebut. Ada mengatakan hadis itu tak dikena-mengena dengan bab kita ni. Kalau kita apa ni dah terbatal buang angin, adakah awak assalamualaikum terus ke ataupun keluar kan assalamualaikum boleh, iya dah batal. Jadi kata mereka tak perlu kalau nak mufarakah untuk kita beri salam. Jadi kalau ada orang buat gitu kita tak marah, tak ingkar. Kalau orang tak buat pun kita tak ingkar. Ni masalah dia punya dalil tak berapa jelas, masalah ijtihadiyah. Baik, kalau orang datang masjid, imam dah sujud yang terakhir ataupun imam sedang duduk tahiyat, maknanya dia dapat tak rakaat dengan imam? Confirm tak dapat kan? Kalau dia tak dapat, apa yang dia tak dapat? Ini kalau solat zuhur lah, dia datang dah rakaat, dah tinggal tahiyat dah. Apa yang dia dapat? Waktu masih ada banyak lagi. Yang kita dapat apa? Tak dapat rukuk sebelum berjamaah, maknanya dia tak dapat pahala jamaah tersebut. Ya ke? Jadi kalau dah tak dapat, buat apa dia nak join imam tu lah? Taruhlah dia datang dengan 5-6 orang yang semua masbuking. Semua EJ punya geng tu lah. Imam dah lah, kita tak dapat, kita masuk pun tak dapat. Jom kita buat jamaah kedua. Kita dapat apa? Dapat pahala jemaah. Kita kalau join imam ni, kita tak dapat jemaah. Boleh tak kita buat itu? Kenapa tak boleh? Jangan main tak boleh. Imam masih ada? Tapi Nabi kata tak dapat. Siapa dapat rukuk dengan imam baru dapat. Jadi satu rakaat baru dapat. Betul tak? Sekarang dia tak dapat. Dan sekarang apa yang kita nak ni balik kepada bila bercanggahnya maslahat. Kalau kita buat jemaah sendiri, apa maslahat kita dapat? Kita dapat pahala jemaah 27. Kalau kita solat dengan dia, kita dapat 0 pula, 1 lah. 0, solat kita sah kan tak sah? 27 dengan 1, mana lagi bagus untuk kita? Ha? 27. Jadi buatlah ajak semua jemaah yang kedua. Boleh? Nak dengar tak ulama cakap macam ni? Tak tahu baca. Cerita ni kata macam ni. Kalau datang dalam bab dah tinggal tahiyat, kita ada orang apa ni, boleh buat jemaah, kita buat jemaah sudah. Sebab tak boleh ikut. So kalau kita ikut dia macam mana kita nak jemaah lagi? Dalilnya sekarang kita dah faham. Ini ada kekuatan ke tidak? 27 dengan 1 lagi bagus 27. Tetapi ditolak juga pendapat ini. Itu pun syekh kita juga. Tapi kita tak taklid buta. Kita katakan Nabi SAW kata, apabila kamu keluar daripada solat tu dan pergi masjid tu, maka jalanlah dalam keadaan tenang, sakinah. Jangan kamu datang wa antum tas'aun. Jangan kamu datang tergesa-gesa berlari, sa'i pula. Lepas tu mana yang kamu dapat dengan imam, maka kamu teruskan ikut. Mana yang terlepas, fa'atimmu, maka sempurnakanlah. Dan Nabi tak kasi kita apa? Kalang kabut, suruh lari. Kalau bas terlepas, bas kalau kita tak lari, kita terlepas bas, apa kakak? Lari ke tak lari? Ke slow, ya khusyuk. Bas mana? Khusyuk, kat dalam bas kita khusyuk lah. Sekarang ni solat. Jadi kalau kita lihat maslahat, kalau kita datang cepat, kita dapat solat, dapat rukuk silap-silap kan. Tak dapat lagi awal lagi, kita dapat lagi banyak pahala. Kalau kita keluar lambat, terlepas itu rukuk, maknanya kita dapat, tak dapat pahala jemaah. Nak ikut maslahat, kita lari lagi bagus kan. Tapi Nabi kata jangan lari. Itu Nabi kata jangan lari. Aku kata lagi bagus, kita ni istihad. Mana boleh kan? Sekarang tengok bila dalil-dalil tak ada orang berani nak melawan Nabi. Kita akan terus apa ni? Okey, Nabi kata berjalan, maka berjalan. Lepas tu kefikiran, kenapa Nabi suruh apa ni berjalan pelan-pelan, tak suruh lari. Jadi kita fikirkan, nanti kita dapatlah hikmahnya. Ha, itu adab kita. Bila jumpa ada nas, kita sami'na wa ata'na. Kalau tak faham pun, kita tetap apa ni, kita ikut dulu. Lepas tu kita fikirkan, lalu kita tanya orang-orang yang mungkin faham apa hikmah daripada perintah atau larangan tersebut. Boleh. Jadi sekarang, kalau awak angkat wudu tiga kali dengan apa semua sekali lah, dengan betul-betul sempurna, tapi dah start solat tu, kalau awak buat macam itu, silap-silap awak dapat tahiyat akhir saja, silap-silap tak dapat apa-apa ke, awak pas game satu push terus masuk, dapat juga satu rukuk, dapat 27, mana lagi bagus? Jadi masalah ni bila timbul ni, bila ada isu ni bercanggah, baru dia timbul masalah. Kalau ikut sunnah dah berawal macam biasa ikut waktu, memang tak ada masalah. Masalah timbul lah kita sebenarnya, bukan cakap. Jadi awak kena tanya lah ulama, kita tak boleh cerita sendiri. Tapi sekarang kita tengah belajar, bukan nak kasih fatwa. Agak-agak awak apa kita buat, kita ikut sunnah tiga kali. Kalau awak tak pernah terjumpa kes ni, awak selalu datang awal punya. Sebelum azan dah siap semua. Okay. Tak pernah ke? Kes lambat, belajar. Kalau lift lambat turun pun kita kan, terjun je tangga. Baik, apa kita nak buat? Satu kali pun sah juga ustaz. Kita kalau tiga kali kita dapat fadilat yang wuduk tu, tapi kita tak dapat yang solat tu. Kalau kita buat sekali, kita dapat yang solat tu. Mana lagi bagus? Tak ada orang nak jawab? Agak-agak je lah, mana lagi bagus? Ha? Jadi tazimkan wuduknya, sempurnakan wuduknya. Hilaf kan? Dah bagus lah, dah ada hilaf. Jadi awak balik fikirkan. Apa bezanya dengan awak jalan pelan-pelan walaupun terlepas solat jemaah tersebut? Kalau pakai kaedah tu, kalau ada time cukup-cukup je untuk solat, tapi kalau wuduk dengan solat tak cukup, kalau kau tayamum dengan solat cukup, maknanya boleh lah tayamum. Pasal nak dapat bab, nak dapat bab tu. Yang benar dalam hal ini, buat macam biasa. Selepas tak apa, tak berdosa. Fadilat tu memang untuk orang yang apa ni, orang yang diberikan apa tu kemudahan. Lepas tu dia dapat lah, memang ditakdirkan untuk dapat. Awak tak ditakdirkan dapat lah maknanya. Tapi buatlah macam biasa. Kalau terlepaslah. Jadi yang benar dalam masalah, tak perlu nak kelangkap. Kelangkabut itu daripada apa? Daripada syaitan. Bataan ni minat rahman. Pelan-pelan itu, tenang-tenang itu daripada ar-Rahman. Baik. Apa lagi kita ada tentang hadis ini? Sebelum kita pergi pada hadis waktu-waktu larangan. Jadi untuk keluar daripada khilaf, sekali lagi untuk menentukan dapat ke tak dapat rukuk bersama imam adalah apa ni, dengan tumakninah bersama imam. Kalau ada orang yang apa ni bangun walaupun belum tumakninah, yang maksudnya dia tak dapat rukuk bersama imam dengan tumakninah, baik kalau dia anggap itu sebagai satu rakaat, kita katakan ada pendapatnya. Ada pendapatnya. Tapi yang lebih baik adalah kita berhati-hati. Asal ni kita dapat ke tak dapat rakaat, bila kita ragu-ragu, kita kena kembali kepada yakin. Yakinnya dapat ke tak dapat rakaat tersebut, rukuk tersebut? Tak dapat. Asalnya tak dapat. Mana pula asal dia dapat? Sampai kita yakin dapat, baru kita anggap dia sebagai dapat dan kita kira dia sebagai satu rakaat. Kena warak, malas nak tambah lagi satu. tak berdosa. Yang penting tak berdosa kalau kita tidak sengaja kan melewat-lewatkan solat. Tapi kadang-kadang kat masjid ni pun orang lewat-lewatkan solat, masalah juga. Dan dalam masjid, jangan cerita kat luar. Kalau orang kerja kat masjid, kat office, kat kelas dan sebagainya, saja je bila azan qomah tak pergi, tak keluar. Salah kan tu. Itu semua mungkar tu sebenarnya, baru ditegur. Nah. Hadis tentang hadis pertama tentang larangan waktu larangan ni adalah hadis 289 153 muka surat 289. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata ba'da as-subhi hatta taqlu' asy-syams wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghib asy-syams. Muttafaqun alaihi walafzu muslim walafzu muslimin la salata ba'da salatil fajri. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada solat setelah solat subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada solat setelah solat asar hingga matahari terbenam. Ini terjemahan campur tafsiran. Lagi sekali, ini terjemahan. Kalau anda dengar terjemahan, ini saya terjemahan. Tidak ada solat setelah subuh. Solat dia tak ada. Tidak ada solat setelah subuh hingga matahari terbit, dan tidak ada solat setelah asar hingga matahari terbenam. Jadi awak boleh cancel solat-solat. Sebab Nabi tak sebut solat, Nabi sebut, cuma sebut subuh. Nabi sebut ba'dal asr. Baik, tapi tak salah tadi ya, yang solat tu tak salah. Cuma kalau nak terjemahkan betul-betul, dia tidak ada solat tu. Jadi apa kata Imam Sunani rahimahullah ta'ala, penjelasan kalimat tidak ada solat, la solata. Perhatikan kalau dibariskan atas selepas la tu, maknanya la ini adalah nafi, la penafian. Maknanya tidak ada solat. Tidak ada solat selepas subuh. Jadi apa makna selepas subuh? Nampak? Baru disyarahkan, iaitu setelah solat subuh, bukan setelah waktu subuh. Walaupun makna subuh tu boleh ada dua maksud. Satu, setelah waktu subuh. Satu lagi, setelah perbuatan subuh. Dan perbuatan subuh adalah solat subuh. Dan solat apa ni? Wajib ke sunat? Solat fardu subuh, solat waktu subuh. Itu dia, lebih tepat lagi. Tidak ada solat subuh atau selepas subuh sampailah terbitnya matahari. Ini bahagian pertama. Jadi apa yang kita boleh faham daripada kata-kata Nabi SAW tidak ada solat? Tidak ada solat. Adakah kita katakan tak ada solat? Tak ada solat. Tak ada solat. Tak ada solat. Sedangkan ada solat subuh. Banyak orang solat waktu subuh. Yang ni selepas subuh. Banyak orang solat selepas subuh. Jadi kalau yang dinafikan tu perbuatan subuh, hakikatnya ada perbuatan tersebut. Jadi mana boleh kita nafikan? Faham? Jadi apa yang dinafikan? Sama ada yang dinafikan itu, penafian ni biasanya pada zatnya. Satu penafian kepada hukum. Satu lagi penafian kepada kesempurnaan. Asalnya bila dikata tiada yang nafi ya, kita mesti pada zat. Tiada pundan dalam kelas. Maknanya apa? Tiada pundan betul-betul ke? Tiada pundan yang sempurna atau tak ada terus? Tak ada terus. Ada semua lagi ingat dengan pundan. Bila saya cakap tidak ada duit dalam kocik, maknanya tak ada betul-betul duit. Ha? Tak ada betul-betul. Bukan tak ada duit Singapura. Ha? Bila nafi asalnya apa? Zahirnya mesti tak ada terus. Jadi sekarang solatnya ada. Jadi nak nafikan sah? Okay. Jadi sama ada nafikan hukumnya atau kesempurnaan. Jadi sebelum kita nak nafikan kesempurnaan, ini mesti ada step dia. Nafikan hukum dia. Yang ini kesalahannya. Yang ini tidak sah. Atau tidak sah itu maknanya batal. Mereka kan batal. Tak diterima. Baik, kalau kita dah faham ni, apa makna tiada solat subuh? Setakat faham atau ada makna lain? Tiada maknanya apa? Sarangan. Jangan solat subuh. Sebab takkan ada semua sabarkan saja tentang hukumnya batal. Lepas tu kata buat je, tak apa buat. Tapi tak sah. Kata kemarin tu, mana ada syariatnya itu? Syariat bila benda tu tak ada faedah, dia tak akan suruh buat. Tapi kita dia bila tak faedah pun kita suruh buat. Dan kita pun banyak buat benda yang tak faedah. Tapi kalau syariat Nabi, takkan dia kata buat je solat lepas subuh. Tapi cuma tak sah. Takkan kan itu? Pasal kita beriman akan apa ni sifat-sifat Rasulullah SAW fungsinya. Baik. Dia adalah pembawa syariat. Dia tak akan suruh buat sesuatu yang tak ada faedah. Apalagi kalau buat sesuatu yang batal adalah haram. Jadi maknanya jangan solat subuh. Jadi tiada maknanya jangan. Larangan. Dan asal larangan apa hukumnya? Haram. Jadi haram. Jadi datanglah kita waktu apa? Waktu haram. Yang ini waktu solat diharamkan. La solata ba'da subhi. Selepas subuh ditafsirkan sebagai selepas solat fardu subuh. Sampailah terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Kata ulama, terbit matahari ni pun lanjut dah sampai kat sini. Ada orang ada betulkan saya. Saya ada drum macam ini. Bila terbit matahari kan, saya kata terbit matahari tu maknanya penuh macam ni. Bila dia jepun sebenarnya ni salah. Yang betulnya terbit matahari bila dia dekat apa ni, baru terbit. Sikit ni dah terbit, dia dah terang dah. Kalau subuh tu dia dekat bawah lagi sebenarnya. Okay. Dan kalau yang satu galah tu maknanya kalau satu galah ni, ini yang waktu duha. Jadi ni waktu syuruk. Waktu okay. Minta maaf. Terima kasih siapa yang membetulkan. Tapi saya kena cek lama juga untuk hari ini. Ada aku lihat bila dikata terbitnya matahari, maknanya habislah waktu subuh. Jadi diharamkan. Waktu haram tu berpanjangan, bermula dari lepas solat fardu subuh sampailah syuruk. Tapi kata ulama, sebenarnya kat sini pun masih haram. Mesti dah sampai sini dah waktu duha ni baru boleh solat. Dan terdapat pula riwayat dalam Abu Daud dan Nasa'i dengan isnad yang hasan, kata Ibnu Hajar ada tambahkan sampainya satu galah barulah dibenarkan untuk solat. Okey. Nah. Jadi kita dapat syarahkan, tafsirkan lafaz hadis ini dengan riwayat-riwayat lain. Baik, kemudian dan tiada pula solat selepas asar. Tadi solat subuh, sekarang solat asar. Maknanya jangan solat selepas solat fardu asar hinggalah terbenamnya matahari, iaitu waktu maghrib. Dan waktu maghrib boleh tak solat? Boleh. Nak solat sunat boleh. Hadis ni muttafaqun alaih dan lafaz ni adalah lafaz Muslim. Minta maaf. Dan dalam lafaz Muslim, la solata ba'da solatil fajri, yakni tidak ada dalam Bukhari. Bezanya fajar itu dengan subuh, padahal maknanya sama, tak ada masalah. Memang salah satu daripada banyaknya nama solat subuh. Jadi hadis ini adalah hadis menerangkan tentang waktu-waktu haram. Disebutkan berapa waktu kat sini? dua waktu haram. Yang pertama sebelum terbit matahari, lagi satu sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib. Dan asalnya haram bukan makruh. Kemudian ulama berbeza pendapat. Solat apa yang diharamkan? Solatnya ada banyak. Adakah solat yang jangan solat ni, adakah dia solat fardu? Adakah dia solat sunat? Dan solat sunat ni pula ada. Ada yang bersebab. Seperti apa? Solat khusus. Seperti apa lagi? Baju masjid. Ataupun yang tak bersebab. Solat mutlak biasa. Saya saja nak solat. Dan adakah masuknya solat ini yang bukan solat tapi sujud tu? Sujud-sujud sunat. Berarti sujud syukur pun tak boleh ke? Sujud tilawah pun tak boleh ke? Jadi ini semua dibahaskan oleh ulama. Kita baca dengan ringkas pendapat-pendapat ni. Berkata mazhab Syafi'i, rahimah Allah Ta'ala, yang diharamkan hanyalah solat fardu. Minta maaf. Yang diharamkan hanyalah solat sunat mutlak. Adapun solat fardu boleh kita lakukan. Dan begitu juga solat yang bersebab. Seperti tahiyatul masjid, khusuf, solat dua rakaat, tawaf. Yang penting dia bersebab. Kalau tak ada sebab, haram. Jangan. Ini mazhab apa? Syafi'i rahimah ta'ala dan kebanyakan masyayikh kita. Pendapat yang kedua, tak payah tulis ya? Awak yang tulis lah. Yang kedua adalah pendapat Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, pendapat Zahiri. Mereka katakan boleh secara mutlak. Tak ada solat yang haram. Semua solat boleh kita buat dalam waktu-waktu ini. Kata Zahiri. Baik, apakah dalil mereka? Tapi kalau nak sebut dalil, kita kena sebut mazhab Syafi'inya dalil dulu lah. Okay, kita nak sebut pendapat semuanya dulu. Sebut pendapat dulu semua. Okay, pendapat semua. Pendapat yang kedua dah, pendapat Ibn Hazm, boleh secara mutlak. Apa solat pun boleh. Pendapat yang ketiga, pendapat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu an, pendapat sahabat, haram mutlakan sunat yang bersebab ke tak bersebab. Solat fardu pun tak boleh. Pendapat yang keempat, mazhab Hanafi, semua solat haram kecuali solat asar hari itu je. Asar dia tak boleh tinggal. Faham eh? Asar aja tak boleh. Pendapat yang kelima eh? Solat-solat sunat semuanya tak boleh, sama ada bersebab atau tak bersebab, kecuali solat fardu. Mazhab Maliki. Yang terakhir mazhab Hambali, sama macam di atas, macam mazhab Maliki, diharamkan semua solat sunat bersebab atau tak bersebab, kecuali dua rakaat tawaf. Nah, dan semua mereka mengatakan boleh solat jenazah dalam waktu haram ini. Susah, ni malah susah sikit. Jadi nak tak nak kena tulis. Kan saya nak tulis, bawa nak tulis. Panjang eh? Boleh. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan dalil. Hari ini kita akan buat ringkas lah. Baik, saya nak cuba saya punya hafalan. Dapat berapa tak? Kecuali semua haram tak? Kecuali bersebab. Dia kena mazhab Syafi'i tak boleh. Semua boleh. Ini adalah Zahiri. Yang ketiga. Ha, kalau mutlak. Semua tak boleh. Tak boleh. Tak boleh jerak. Siapa nak belajar agama nak tak nak kena hafal dia. Kena hafal bukan sekarang aja, kena hafal sampai. Tak boleh bila lah kalau boleh kalau tak ada exam, tak ada exam. Lagi. Sunat, semua sunat. Banyak asal semalam tak boleh. Kalau tak asal semalam tak boleh. Mesti asal hari tu je. Ini halal. Yang keenam, Hambali. Semua sunat tak boleh. Kecuali lah. Kecuali fardu lah. Sebenarnya sama dengan yang keempat. Semua kerja fardu dan sunat tawaf. Betul eh? Alhamdulillah. Baik. Mazhab Syafi'i yang paling baik dalam masalah ini. Semua solat haram. Pasal Nabi kata tak ada solat. Asal tak ada, semua solat. Asal tak, asal solat itu semua solat, fardu ataupun sunat. Tapi dia kecualikan yang bersebab. Kecualikan yang yang bersebab daripada pengumuman ini. Baik, dan dalilnya banyak. Dalilnya banyak. Antaranya Nabi SAW sendiri lepas asar dia solat sunat. Dan solat dia ada sebab, iaitu solat qada qabliyah keba'diyah zuhur. Yang dia tak sempat nak buat, dia buat lepas asar, tapi dia buat kat rumah. Hadisnya sahih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membenarkan seorang untuk solat tahiyatul masjid. Perintahkan lagi untuk orang solat tahiyatul masjid hari Jumaat, sedangkan apa ni, khatib di atas mimbar. Menunjukkan bahawa tahiyatul masjid juga apa ni, boleh dilakukan. Kalau boleh dilakukan ketika khutbah, maknanya boleh dilakukan walaupun waktu haram. Sebab ketika khutbah boleh tak kita solat mutlak sunat? Tak boleh. Kalau tak boleh, maknanya bila boleh ke tahiyatul masjid, maknanya kita lihat sifat dalam tahiyatul masjid, ia bersebab. Jadi setiap solat yang bersebab hukumnya boleh. Dan yang seperti itu. Kemudian semua solat boleh. Zahiri kata semua solat boleh. Maknanya agak dia ambil hadis ni. Dia tak ambil hadis ni. Sedangkan dia zahir. Jadi dia mesti ada dalil untuk menolak hadis tersebut. Apa dalil dia? Hadis ulama tak mungkin ni Bukhari dan Muslim. Tak mungkin ada orang alim nak tolak hadis Bukhari dan Muslim macam gitu je. Orang ketahukan. Tapi zaman kita banyak orang tolak Bukhari Muslim, hadis Bukhari Muslim. Sebab dia tak tahu apa-apa, jadi dia tak tahu malu. Orang tahu kan pun dia tak rasa malu. Jadi mereka tolak bukan pasal lemah. Mereka kata hadis-hadis ini dimansuhkan. Hadis dimansuhkan. Mansuh. Boleh apa? Apa yang mansuhkan? Hadis-hadis perintah. Kita terangkan lah, saya perlu pendek je. Sebab kan Nabi SAW dalam hadis sebelum ni, siapa yang dapat satu rakaat dalam waktu, maka dia dapat rakaat, hendaklah dia tambah lagi satu. Dan bila diperintahkan tombak tambah lagi satu, kan waktu haram. Betul tak? Jadi itu perintah. dia kata perintah tu lagi kuat, ataupun hadis-hadis itu memansuhkan hadis-hadis yang mengharamkan. Itu kesimpulannya mazhab az-zahir. Itu kaedah. Tapi ulama lain akan jawab apa dia? Awak pakai mansukh. Mansukh mesti ada syarat apa dia? Tarikh mana satu datang dulu. Tak ada dalil. Jadi yang bagusnya adalah pakai kaedah mazhab Syafi'i. Dia pakai apa? Umum dan khusus. Hadis-hadis yang ada solat umum dia khususkan oleh hadis-hadis yang apa? Yang membolehkan solat tertentu, itu solat sunnah yang bersebab. Baik, pendapat yang ketiga, semua tak boleh, semua solat tak boleh. Kan senang, ini baru zahiri tak? Dia pakai apa? Tiada solat, jangan solat, baik fardu, baik pun apa. Jadi qada pun tak boleh. Nak qada boleh bila? Dah habis waktu haram, baru qada. Dan nampak macam ada hujah. Tapi kita akan pergi dekat mazhab Hanafi, patutnya keturutan ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi sama juga, semua tak boleh kecuali solat asar hari itu. Kenapa dikhususkan solat asar? Sebab ada hadis, siapa yang tak dapat solat asar hari tersebut, maka maka hapuslah semua amalannya. Lebih kurang macam itu ya. Lupa lah apa. Hadis tu sahih. Siapa yang terlepas solat asar, maka dia terlepas, maka semua amalan hari tu gugur. Jadi semua tak boleh. Jadi kita takkan nak kasi apa ni, amalan dia semua gugur. Jadi asar kita kasi can. Asar dibolehkan dengan dalil tersebut. Ini mazhab. Kenapa subuh tak? Subuh tak ada dalil. Okay. Yang ke lima, semua solat sunat tak boleh. Semua solat sunat tak boleh, solat fardu pun tak boleh. Nah, jadi ini sepatutnya sama dengan apa? Nah, minta maaf. Semua solat sunat tak boleh, solat fardu boleh, solat fardu boleh. Itu biasanya. Jadi mereka kekalikan daripada solat ni yang sunat tetap balik kepada umum. Kenapa solat fardu boleh? Sebab Nabi SAW suruh apa ni? Sambung solat. Dan siapa yang terlupa ataupun tidur, tertidur, maka hendaklah dia qadakkan solat tu, dia tunaikan solat tersebut bila dia ingat ataupun dia bangun dari tidur. Jadi walaupun waktu haram. Yang ke yang terakhir, yang keenam, semua solat diharamkan kecuali solat fardu dan solat sunat dua rakaat tawaf. Sebab ada hadis khusus, janganlah seorang daripada kamu menghalang wahai abad Bani Abdi Mana, menghalang orang untuk solat dalam masjid ini apa waktu pun yang mereka kendaki. Kemudian mereka khususkan solat itu adalah solat apa ni? Khusus, iaitu solat dua rakaat tawaf ni mazhab Hanbali. Inilah yang ringkas yang kita dapat dalam masalah ini. Jadi yang benar mengikut kaedah usul fiqh, kalau nak tarjih, awak kena lihat hadis yang melarang, kemudian di sana ada hadis-hadis yang khusus, iaitu yang bersebab. Jadi untuk kaedah yang mengkhususkanlah yang kita ambil. Jadi kita ambil dulu, tak ada percanggahan. Kita ambil yang khusus, maknanya kita ambil yang umum juga. Jadi pendapat ini paling kuat. Wallahualam. Nah, bagi mereka yang apa, yang konsisten, dia kata solat, semua solat tak boleh, maknanya baik fardu maupun sunat. Tapi tak, kita dapati lemah sebab solat fardu ada pengkhususan. Jadi kalau satu dia dah boleh khusus, empat solat fardu dah boleh khusus, maknanya dia dah ada ruang untuk apa ni? Untuk pengkhususan. Menunjukkan umum ni, ini bukan umum yang kuat. Umum ni, umum lemah. Ini bukan umum kuat, ini umum lemah. Dan dinamakan umum ni, umum amun, amun nasus. Umum yang telah dikhususkan. Dan umum yang telah dikhususkan, dia senang nak terima pengkhususan. Baik. Dan kata-kata kita ni semua adalah bila apa? Selepas solat fardu subuh. bukan maknanya kita tak boleh solat sunat qabliyah subuh. Dan berpanjangan sampai kepada terbitnya matahari ataupun begitu juga selepas solat asar pada asar sampailah dia kita maksud sampailah sampailah maghrib. Walau bagaimanapun untuk melakukan solat ketika betul-betul dia terbit dan ketika betul-betul nak tenggelam, ketika itu dia lebih berat lagi. Macam tadi kan kita selalu pergi kat sini solat maghrib kan, kita datang ujung-ujung, betul tak? Lagi seminit nak bang, nak azan, apa kita buat bila masuk? Boleh tak salat tahiyatul masjid? Kalau ikut mazhab Syafi'i nak ikut kan? Boleh, sebab dia ada sebab. Tapi nanti kita akan baca hadis-hadis lain, kita dapati larangan untuk betul-betul kat sini ni berat. Betul-betul dalam maghrib ni sangat berat, sebab ketika itu matahari tenggelam apa ni pada tanduk syaitan ataupun bila dia terbit pada dua tanduk syaitan, dan itulah waktu orang-orang kafir sujud pada apa ni, pada berhalanya ataupun sujud pada matahari. Jadi kalau begitu nanti kita akan dapati bahawanya semua solat tak boleh kecuali fardu, semua solat sunat tak boleh, bahkan semua sujud pun tak boleh ketika waktu apa ni betul-betul matahari nak tenggelam atau matahari nak terbit, sebab dia punya pengharaman ni sangat berat. InsyaAllah. Ada apa-apa soalan? Wah, banyak soalan ni. Ya. Kita tangguhkan. Ha, nak. Ya. Kan kita tahu dua pendapat yang mengatakan bahwa boleh membuat jamaah kedua di dalam masjid. Itu bila dah habis imam dah beri salam. Kita datang dah habis dah solat. Orang dah keluar dah, dah pakai sifar. Awak baru datang dengan 10 orang, boleh tak buat lagi satu jemaah? Asalnya boleh lah. Asalnya boleh kalau kalau memang awak ada uzur. Kalau kat-kat hari macam tu, lain macam ada. Awak tak suka dengan imam tu ke? Aha. Dia nak ikut Syekh Taimin dan Mata lah. Buatlah kedua kat belakang. Jadi tunggu imam salam, dia jemaah. Ah, tunggu sampai habis salam. Ya, tak ikut, tak ikut. Tapi tu lemah. Nabi suruh jaga jemaah. Saya dah dalil untuk tu. Nabi SAW lepas solat subuh, Nabi keluar, Nabi nampak ada dua orang duduk tak solat sama-sama. Nabi tanya, kenapa kamu berdua tak solat dengan kita? Oh, kita dah solat dekat tempat apa ni, kita punya camp tadi dekat unta, orang kita musafir. Jadi Nabi SAW kata apa? Kalau kau dah solat pun, kamu datang kan, kau nampak jemaah solat juga, tapi yang ini apa? Bukan solat fardu, ni solat sunat. Kenapa? Sebab syaz awak apa ni? Awak bersalahan dengan orang lain. Kalau awak tak nak, jangan pergi dekat-dekat dengan dengan masjid tu. Ingatkan orang apa, awak tak, jenis tak solat, walaupun awak ada uzur musafir ke. Eh. Jadi jaga jemaah lagi kuat tak? Tempat yang diberi kepada imam wajib seperti tempat di dekat pasar, tempat musa. Nah, dekat tol dan apa ni? Ini tak dapat rukuk bersama imam. Tak dapat tanya terakhir. Tapi kita bisa bikin jemaah kedua kan, ada dua masjid. Dua orang. Dia, dia lebih ringan daripada itulah, lebih ringan daripada itu. Tapi ikut asalnya, kita ikut sama dia lagi baiklah. Kalau kalau kalau memang tak ada apa keburukan jemaah, kalau sebab di di, di apa ni diperintah atau dilarang kita bersalahan dengan jemaah tu, pasal ni adalah jemaah tetap, ada imam yang ratib, okay, kita boleh dapatkan maslahat 27 pahala tu. Kita tunggu ramai-ramai, kita solat sendiri buat jemaah lain. Tapi sebenarnya ada jalan keluar untuk itu. Kita solat juga. Kita datang 5 orang, dia tengah tahiyat. Tapi kita cakap, kita semua ikut imam ni. Tapi nanti bila dia beri salam, korang pergi belakang, aku jadi imam kau. Jadi dia dapat juga, dia ikut juga sunnah bersama dengan jemaah. Lepas tu dia dapat juga apa? Jemaah juga. Selesai masalah. Ini disebutkan oleh ulama. Nah. Kalau dia datang, Ada jemaah yang menjaga dia berita. Dia berapa jemaah? dia macam ni. Ini sebenarnya nak, kalau ikut ni, saya dah perhatikan juga benda ni. Sebab kalau ada masuk, taruhlah masuk daripada awal rakaat, daripada rakaat kedua lah contohnya. Tak ada. Orang tu kita lagi lambat. Kita datang makmum, imam dah habis lah, dah habis semua. Tapi ada orang masih masbuk kan. Maknanya dia dapat satu rakaat ke dua rakaat. Boleh tak kita datang ikut dia? Sekarang dia punya status kan, kita nak jadikan imam tu. Dia dah dapat solat dengan imam. Jadi actually dia dah apa ni? Dia dah dapat jemaah tau. Siapa dapat satu rukuk dia dapat? Dia dapat jemaah. Dia punya status kira makmum je, followers. Mana boleh kita jadikan dia imam? Tek-tek dia tak ada. Sebab sendiri kau cari kerja jemaah sendiri. Pasal dia tak dapat dengan apa ni? Dengan jemaah. Ada pun yang tadi, kita semua memang tak dapat. Kita 5 orang, 6 orang ni, kita datang memang dengan tahiyat. Kita memang tak dapat apa-apa dengan jemaah dengan dia. Orang itu dia untung, dapat jemaah first, dia dapat jemaah second. Wah, 57 kali 2, 54. Kalau kita semua orang tak mau datang awal-awal, semua orang datang apa? Lama-lama, dapat 54 lagi bagus. Boleh? Saya dekat ni saya dengar daripada ulama. Nah. Sebenarnya daripada sudut niat, tak disyaratkan niat yang ni orang yang jadi imam tu niat nak jadi imam untuk kita. Itu yang rajin. Daripada sudut itu pula nampak macam boleh. Kalau saya prinsip tak bayarlah ikut dia. Nah, diri sudah. Tapi jangan khawatir tau. Sebenarnya kalau kita dah siap, dah apa semua yang kita datang, orang semua dah pakai selipar keluar. Awak jangan ingat awak tak dapat apa-apa pahala. Kata ulama dapat juga pahala jemaah tersebut. Walaupun tak komplit, awak dapat juga. Walaupun tak dapat rukuk, tak dapat rakaat, awak dapat juga. Nanti saya akan terangkan kali ini. Allah alangkan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.